Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami sekali lagi anugerah di mana kami bisa memuji Tuhan dan bersekutu di dalam firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, Engkau berkati kiranya pembacaan dan perenungan firman hari ini bisa merubah kami untuk semakin dekat kepada-Mu dan semakin mengenal Engkau. Kiranya roh-Mu berkuasa dan menguasai pikiran hati kami, memberikan kami kekuatan jasmani dan rohani, dan berkatilah hamba-Mu yang hina dan berdosa ini supaya dia tidak menghalangi kejelasan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berdengar-dengaran dengan Engkau, untuk bisa mengerti, mencerna, dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah. Bagaimana kita lebih mengenal Allah di dalam kasih karunia-Nya. Nah, pengenalan akan Allah bagi kita orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari pengenalan akan firman Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari pembacaan atas firman Tuhan, tidak bisa dilepaskan dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas keunikan dari mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu unik sekali, itu istimewa sekali, itu agak berbeda dengan kita mempelajari suatu informasi belaka. Mari kita bersama-sama membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan bersama-sama mempelajari rahasia pengenalan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang efektif. Pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya yang menghasilkan buah. Kita lihat dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ada satu masalah yang sangat mendasar yang banyak mengganggu orang Kristen. Jadi ada masalah yang membuat banyak orang Kristen dan banyak hamba Tuhan itu menjadi prihatin. Masalah yang paling mendasar ini adalah satu gap atau suatu jarak antara teori dan praktek. Jadi suatu gap atau suatu kesenjangan antara pengenalan dan tindakan. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang mengatakan bahwa teorinya itu seperti itu, tetapi kenyataannya sulit. Atau mendengar atau mengenal firman Tuhan itu mungkin lebih mudah, tapi untuk melakukannya itu sulit sekali. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang Kristen itu menjadi frustrasi, terutama juga hamba Tuhan. Mengapa? Karena seringkali meskipun banyak orang Kristen sepertinya bertumbuh di dalam firman Tuhan, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan bukan cuma sekali, kadang-kadang juga ikut PA dan ikut berbagai macam aktivitas mempelajari firman Tuhan, tetapi kelakuan tidak berubah. Jadi setelah sekian tahun mendengar khotbah setiap minggu, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kelakuan, di dalam tindakan, di dalam pikiran dan orientasi hati. Sehingga banyak orang yang merasa bingung, kalau begitu apa artinya ya kita mengenal Tuhan kalau tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan perubahan. Sehingga kadang-kadang ada beberapa rekan hamba Tuhan yang menjadi frustrasi. Kalau gitu apa artinya pelayanan mimbar? Karena toh hamba Tuhan dengan susah payah menyiapkan khotbah lalu berkhotbah, tetapi khotbah itu cuman berkhasiat di hari Minggu saja. Tetapi di hari Senin sampai hari Sabtu lupa jemaat dan bahkan tidak melakukan. Bukan cuman hari Minggu, mungkin cuman di waktu mendengar khotbah selama setengah jam itu saja. Ya, itu jemaat bisa dibangun, tetapi setelah itu keluar dari gedung gereja, semua menjadi lupa. Semua kembali kepada situasi masing-masing. Jadi ada suatu kesenjangan antara pengenal akan antara mengetahui firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan tindakan. Bukan hanya demikian, kita yang menjadi hamba Tuhan, kita juga merasa bahwa mengenal Tuhan dan melakukan apa yang dimaukan oleh Tuhan, itu kelihatannya kok ada kesenjangan. Bahkan mereka yang melayani secara khotbah, mereka yang telah belajar teologi, mereka sendiri merasa malu karena apa? Karena kelakuan dan hidup mereka tidak sepadan dengan apa yang mereka beritakan. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi penginjil di mimbar untuk berbicara itu merupakan suatu hal yang ya mungkin agak sulit, tetapi ya tidak sampai sulit sekali. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah bagaimana seorang hamba Tuhan itu mengintegrasikan firman itu dengan kelakuan sehari-hari. Sehingga banyak hamba Tuhan yang merasa kalau seandainya jemaat tahu hidup saya. Kalau seandainya jemaat tahu luar dan dalam saya dan semua aspek hidup saya yang gelap, wah itu memalukan sekali. Jadi baik jemaat atau baik hamba Tuhan itu mengalami semacam frustrasi, semacam pergumulan. Mengapa? Karena apa yang didengar dengan apa yang dilakukan itu terjadi suatu kesenjangan. Nah, orang China mengatakan perkataan seperti ini di dalam semua grup, ya, di dalam semua organisasi, baik di dalam negara maupun masyarakat, itu selalu ada golongan kiri, golongan kanan, dan golongan tengah. Cuo Yu Chung, ya, golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adanya kesenjangan antara teori dan praktek, itu di gereja terbagi atas golongan kiri dan golongan kanan. Ya, bukan berarti golongan kiri yang duduk di sebelah kiri saya, bukan itu maksudnya. Tapi yang disebut golongan kiri adalah apa? Golongan kiri adalah orang-orang Kristen yang merasa yang paling penting itu bukan mengenal, yang paling penting itu bukan belajar, yang paling penting itu kelakuan. Jadi kamu kalau teologinya banyak, muluk-muluk, khotbahmu bagus, tetapi tidak ada kelakuan yang baik, ya itu percuma. Jadi belajar tidak usah terlalu banyak. Mendengar firman juga tidak usah terlalu sampai ngotot. Tidak perlu berkali-kali. Yang penting melakukan. Nah itu yang lebih penting. Itu orang Kristen golongan kiri. Tapi juga ada orang Kristen golongan kanan. Nah orang Kristen golongan kanan itu bilang seperti apa? Kalau yang penting kelakuan, apa bedanya kita orang Kristen dengan orang agama lain? Nah, orang yang beragama lain, bahkan orang yang tidak bertuhan, kadangkala kelakuannya lebih hebat daripada orang Kristen. Ya. Nah, oleh sebab itu yang lebih penting itu bukan kelakuan, tetapi apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang lebih penting. Mengetahui teologi, mengetahui doktrin, mengetahui Alkitab itu jauh lebih penting. Jadi ada golongan kiri, yang penting itu apa? Tindakan. Ada golongan kanan, yang penting itu pengetahuan. Nah, Tuhan Yesus sepertinya di dalam Matius pasal 7 ini, Tuhan Yesus ini sepertinya menegur orang golongan kanan. Jadi Tuhan Yesus sepertinya bilang, orang yang mendengar tapi tidak melakukan, nah ini kan golongan kanan ini berarti. Tapi sebetulnya kalau kita teliti, sebetulnya Tuhan Yesus itu menegur golongan kanan dan golongan kiri. Kedua golongan ini sama salahnya. Nah kita nanti akan melihat mengapa perkataan Tuhan Yesus sebetulnya ditujukan juga pada golongan kanan yang menekankan pengetahuan secara berlebihan dan golongan kiri yang tidak seimbang juga. Nah tapi sebelumnya mari kita melihat golongan kanan dulu. Ya, orang yang bilang yang penting itu tahu, tapi bukan tindakan. Nah, Allah memberikan firman-Nya. Apa tujuan Allah memberikan firman-Nya? Tujuan Allah memberikan firman-Nya itu adalah untuk melahirbarukan kita dan mentransformasikan kita secara utuh, secara lengkap. Jadi tujuan dari pemberitaan firman Tuhan itu adalah transformasi secara utuh. Mendengar firman Tuhan itu berarti mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan tidak bisa tanpa perubahan. Karena pengenalan akan Tuhan itu selalu pengenalan yang transformatif. Pengenalan yang mendatangkan perubahan secara menyeluruh di dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam kitab Yesaya, kita melihat firman Tuhan ini seperti utusan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan berfirman melalui Alkitab, pada saat hamba Tuhan mengkabarkan firman Tuhan di dalam mimbar, itu firman Tuhan lagi diutus oleh Tuhan. Firman Tuhan diutus Tuhan untuk masuk dalam hidup saudara. Dan apa tujuan pengutusan firman Tuhan? Tujuan firman Tuhan diutus adalah untuk merubah saudara secara total. Dan perubahan total itu adalah perubahan yang menyangkut bukan cuma hati, pikiran, perubahan yang menyangkut seluruh aspek hidup kita, bahkan perubahan yang menyangkut tubuh kita juga dirubah. Begitu ya. Nah itu tujuan. Tujuan firman Tuhan diutus itu mendatangkan perubahan total di dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk di dalam tubuh kita. Nah, kalau begitu, perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan di telinga saja. Perubahan itu tidak menyangkut perubahan di otak saja. Perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan di lidah saja. Nah, Alkitab mengatakan, seringkali mengatakan, mendengar itu lebih mudah. Jadi mendengar, mengetahui, berbicara itu gampang. Ya. Tapi yang lebih sulit itu apa? Melakukan. Jadi kalau kita cuma mendengar tanpa mau melakukan, itu berarti kita menghalangi misi firman Tuhan. Kita tidak membiarkan firman Tuhan itu menggenapkan misinya untuk merubah secara total. Yang dirubah cuma kupingnya. Jadi kalau kita cuma mendengar firman Tuhan tanpa melakukan, nanti yang masuk surga cuma kuping kita. Yang dirubah cuma kupingnya. Jadi orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, yang hobinya berkhotbah, sering berkhotbah tapi tidak melakukan firman Tuhan, yang masuk surga mungkin cuma lidahnya. Tidak mendatangkan perubahan secara total. Tapi firman Tuhan itu mesti mengendalikan tubuh kita, mesti merubah secara total. Nah, mendengar itu jauh lebih mudah. Berkhotbah itu mungkin lebih sulit karena perlu belajar. Tapi berkhotbah walaupun lebih sulit, itu tidak sesulit melakukan. Nah, melakukan firman Tuhan itu berarti firman Tuhan itu juga hanya merubah telinga, merubah lidah, merubah otak, juga merubah tangan, merubah kaki kita. Misalnya, pada saat jemaat mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu mengenai cerita Tuhan Yesus soal persembahan seorang janda miskin. Ya, yang memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Wah, jemaat waktu dengar pendeta ngomong seperti itu senang sekali. Ada gerakan dari Tuhan, ada sukacita. Tetapi waktu persembahan, ya, tangannya masuk kantong kok pelan. Ya. Pelan sampai kantongnya selesai, udah gak kena gitu. Ataupun kalau masuk kantong ya, mesti pilih dulu. Yang paling kecil gitu. Kasih persembahan. Waktu mendengarkan firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Wah, tergerak. Luar biasa ya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Waktu pulang ke rumah, ya dia lagi musuhan sama tetangganya. Ini. Ya, tetangganya ini orang yang dia benci. Lihat tetangganya itu mau senyum itu kok sulit ya. Senyumnya itu sampai menakutkan gitu karena terlalu dipaksa gitu ya. Ya. Nah, kalau kita ke dokter ya. Kalau kita ke dokter kita tanya dokter, "Dok, ini kenapa ya? Otak saya mau saya menggerakkan tangan tapi tangan saya enggak bisa gerak. Otak saya bilang saya mesti tersenyum tapi saya enggak bisa tersenyum." Nah, dokter bilang ini gejala awal stroke. Ini berarti sarafmu tidak bekerja secara normal. Berarti orang Kristen yang tahu tapi tidak bisa melakukan dengan baik, ini mungkin ada semacam stroke rohani. Saraf-saraf rohani tidak bergerak secara baik. Kita tahu kita mesti mengabarkan Injil, tetapi kaki itu untuk mengabarkan Injil kok sulit ya. Mau ngomong itu kok saya sulit ya. Jadi otak saya secara rohani tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Nah, ini berarti kita tidak taat, tidak memberikan secara sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, semua milik Tuhan. Tangan, kaki, mata, mulut, telinga, semua milik Tuhan. Nah, ketidaktaatan itu berarti kita dengan Tuhan itu perhitungan. Kita tidak mau firman Tuhan itu menguasai diri kita. Tetapi kalau firman Tuhan tidak menguasai diri kita, apa akibatnya? Akibatnya adalah firman Tuhan itu cuma menjadi pengetahuan kognitif di otak. Nah, itu akibatnya akan mendatangkan kesombongan. Pada saat perubahan firman Tuhan tidak mengena di hati kita dan tubuh kita, maka orang Kristen secara gampang menyombongkan diri. Oh, saya pengetahuannya banyak. Saya sudah baca Alkitab berapa kali. Saya sudah ikut seminar, saya sudah ikut sekolah teologi. Pengetahuannya banyak. Apa yang kudus firman Tuhan diperalat untuk mendatangkan sesuatu yang najis, yaitu kesombongan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, ini seperti orang yang bangun bangunan yang megah. Dari luar kelihatannya dia tahu Alkitab luar dalam. Dari luar teologinya hebat sekali. Kelihatannya seperti satu bangunan yang mewah. Tapi bangunan ini dasarnya pasir. Sehingga waktu badai dan hujan datang, bangunan ini akan roboh. Roboh itu berarti dihakimi oleh Tuhan. Nah, dihakimi oleh Tuhan itu berarti ditolak Tuhan. Di dunia ini tidak ada hal yang lebih mencelakakan daripada ditolak Tuhan. Ketidakmujuran. Kesialan yang paling besar itu ditolak Tuhan, dihukum Tuhan. Ya, kita sakit, kita mengalami kesusahan secara ekonomi, itu bukan ketidakmujuran yang paling besar. Ketidakmujuran dan kemalangan yang paling besar itu ketika Tuhan bertemu kita dan Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau. Ketika Tuhan menghakimi kita. Nah, tadi saya berkata, firman Tuhan diutus dengan misi apa? Mentransformasikan diri kita. Firman Tuhan diutus untuk merubah diri kita menjadi seperti Tuhan. Nah, kalau kita menolak, kita menghalangi misi firman Tuhan, apakah firman Tuhan gagal? Tidak. Karena firman Tuhan juga punya misi yang lain. Kalau firman Tuhan misi memberkati kita dengan merubah kita tidak digenapkan, maka firman Tuhan ini memiliki misi untuk menghakimi kita. Jadi pada saat firman ini dikabarkan, saudara diberikan pilihan oleh Tuhan. Mau taat, mau ikut, kamu akan diberkati, kamu akan dirubah. Tidak mau taat, kamu akan dihukum. Karena ada penghakiman untuk mereka yang tidak taat. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini mungkin orang-orang dari golongan kiri itu akan senang. Nah, saya kan sudah bilang, yang paling penting itu bukan tahu, yang paling penting itu melakukan. Tetapi sebetulnya perkataan Tuhan Yesus ini juga ditujukan untuk orang golongan kiri. Mengapa? Karena perkataan Tuhan Yesus ini sebetulnya merupakan kesimpulan dari khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit itu juga ditujukan untuk orang-orang Farisi, untuk pemimpin agama Yahudi. Dan apa yang Tuhan Yesus kabarkan melalui firman-Nya itu sebetulnya juga merupakan kritikan terhadap pemimpin-pemimpin agama Yahudi tersebut. Dan kalau kita lihat ya saudara, standar kehidupan orang Farisi itu tinggi sekali. Bahkan Tuhan Yesus sampai berkata, kalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Paulus dulunya adalah orang Farisi. Bahkan dia bilang apa? Dia bilang dilihat dari segi hukum Taurat, tindak tandukku itu bahkan bisa dibilang tidak bercela. Jadi tindakan orang Farisi itu merupakan tindakan yang sangat religius. Perbuatan orang Farisi itu sesuai dengan hukum-hukum moral dan hukum agama Yahudi. Tetapi masalahnya seperti ini. Masalahnya tindakan mereka tidak didasarkan atas pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, tindakan yang tidak didasarkan atas pengenalan Tuhan yang benar itu akan menjadi tindakan yang palsu juga. Yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, tadi saya bilang, orang kalau cuma tahu pengetahuan tapi tidak mau melakukan, pengetahuan ini akhirnya diperalat menjadi kesombongan. Sama juga, orang kalau hanya mengandalkan pengalaman atau mengandalkan tindakan tanpa belajar akan firman Tuhan, maka tindakan ini akan dijadikan semacam kesombongan. Nah, saya melayani lebih giat dari kamu. Kamu menyumbang orang miskin berapa? Nah, saya menyumbang akan lebih banyak daripada kamu. Nah, ini akan dipakai untuk menyombongkan diri. Sesuatu yang baik dipakai dengan tujuan yang jahat. Akibatnya sama. Kalau tadi bangunan yang megah itu sepertinya pengetahuan kita yang mentereng. Sekarang yang disebut bangunan yang megah itu perbuatan kita yang mentereng. Yang membuat orang terkagum-kagum. Wah, kamu luar biasa ya. Tapi bangunan ini didirikan di atas dasar yang pasir dan akan dirobohkan. Kalau kita hanya mengandalkan pertindakan saja, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang ateis pun, di dalam tindak tanduk tertentu mereka mungkin lebih baik daripada orang Kristen. Jadi seperti ini kesimpulannya. Mengenal Tuhan lewat Alkitab, belajar teologi, kita belajar firman Tuhan, itu memang tidak cukup, kita perlu melakukan, tapi itu merupakan syarat mutlak yang tidak boleh tidak ada. Jadi pengenalan akan firman Tuhan harus ada. Ya, tidak boleh tidak ada. Nah, kalau begitu sekarang golongan kanan salah, golongan kiri juga salah. Nah, orang Tionghoa bilang kalau golongan kanan salah, golongan kiri salah, yang benar itu yang di tengah. Ya, kebanyakan itu yang tengah itu benar kalau menurut orang Tionghoa. Ya, Tionghoa, Tiong itu artinya kan tengah, ya kan? Yang benar itu di tengah biasanya. Jadi bukan golongan kanan, bukan golongan kiri, yang di tengah. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya seperti ini. Sebetulnya pengetahuan dan tindakan tidak boleh dipisah. Mengenal dan mengalami tidak boleh dipisah. Jadi masalahnya kita apa? Masalah dari golongan kanan dan golongan kiri adalah mengetahui dan mengalami dipisahkan. Sebetulnya mengenal itu juga mengalami. Mengenal itu juga merupakan tidak bisa dipisahkan dari tindakan. Nah, jadi mengenal Tuhan itu berbeda misalnya dengan belajar sejarah. Atau belajar ilmu pengetahuan alam, agak berbeda. Karena kalau belajar di sekolah itu kita menyerap informasi. Tapi kalau mengenal Tuhan itu kita mengenal pribadi. Bukan cuma informasi. Mengetahui pribadi itu berarti tidak bisa dipisahkan dari mengalami pribadi tersebut. Hidup bersama dengan pribadi tersebut. Nah, ini sama hakikatnya dengan pengenalan antara suami istri misalnya. Nah, kalau saya bilang, saudara tanya saya, kamu tahu gak istrimu siapa? Saya bilang, oh saya tahu, istri saya namanya ini, lahir di mana, jenis kelaminnya apa, ya ini mesti tahu juga. Terus kemudian yang lain-lain ya. Tapi saya tidak mengenal. Berarti saya tidak menyatukan perasaan saya dengan dia. Saya cuma tahu datanya. Nah, ini tidak benar. Pengenalan suami istri adalah pengenalan di mana kita itu hidup bersama. Pengenalan di mana kita hidup bersama dan pengenalan ini saling mempengaruhi. Maka itu ada orang yang bilang, perkawinan yang sukses itu perkawinan yang didasarkan atas pengenalan yang intim. Pengenalan yang intim itu tidak bisa dilepaskan dari mengalami hidup bersama. Dan hidup bersama itu akan membawa perubahan. Jadi suami semakin lama semakin mirip istri. Istri semakin lama semakin mirip suami. Nah dulu mungkin belum menikah suaminya itu agak pendiam. Istrinya itu agak banyak omong. Setelah puluhan tahun menikah, suaminya jadi lebih cerewet. Istrinya jadi lebih pendiam. Ini pernikahan yang sukses. Pernikahan yang transformatif. Nah idealnya demikian dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, itu berarti kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, Henokh berjalan bersama Tuhan. Mengenal Tuhan itu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu mengalami Tuhan. Dan kalau mengalami Tuhan itu mendatangkan perubahan. Jadi pengenalan dan perubahan itu jembatannya apa? Kita mengalami. Pengenalan tidak bisa dipisahkan dari mengalami. Ya, ini penting sekali. Ya, kita tidak bisa secara teori tahu warna kuning itu apa. Kita mesti melihat, kuning itu seperti ini. Merah itu seperti ini. Nah, pengenalan dan mengalami disatukan. Ini oleh Alkitab dilukiskan dengan satu perumpamaan. Yaitu memakan kitab suci. Jadi kesatuan antara pengetahuan dan tindakan. Kesatuan itu integrasi antara mengetahui dan mengalami. Ini oleh Alkitab dilukiskan dengan satu metafora yang unik. Yaitu memakan kitab suci. Nah memakan kitab suci ini di Alkitab ini didapatkan di dalam cerita dari tiga orang. Yeremia, Yehezkiel, dan Rasul Yohanes. Jadi waktu Tuhan mau mengutus Yeremia. Tuhan bilang, lihatlah aku menaruh firmanku di dalam mulutmu. Nah demikian juga pada saat saudara mendengar khotbah. Pada saat saudara membaca firman. Itu sepertinya Tuhan langsung berbicara kepada setiap orang dari kita. Lihat aku menaruh firmanku di dalam mulutmu. Jadi engkau mesti memakan firman itu. Firman dimakan itu artinya apa? Firman menjadi bagian dari diri kita. Kita disatukan dengan firman. Jadi perjamuan kudus, kita memakan roti, itu sebetulnya juga merupakan simbol eksternal dari kita disatukan dengan sang firman. Nah kalau kita bersatu dengan firman, apa yang terjadi? Tindak tanduk kita, perkataan kita keluar dari air hidup yang tinggal di dalam hati kita. Tindakan kita secara natural akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena keluar dari dalam, bukan dari luar saja. Nah, Agustinus, ya seorang bapak gereja, dia bilang seperti ini. Apa bedanya kita makan roti dengan makan roti hidup? Makan roti biasa dengan makan roti hidup. Roti hidup siapa ya? Yohanes pasal 6. Roti hidup adalah Tuhan Yesus. Nah, Agustinus bilang seperti ini. Kalau makan roti, ya, kalau makan roti, rotinya dicerna jadi bagian dari diri kita. Jadi rotinya dicerna jadi bagian dari diri kita. Kalau makan roti hidup, kita yang dicerna. Jadi bagian dari roti hidup. Jadi bagian dari tubuh Kristus. Kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi memakan firman Tuhan itu artinya apa? Memakan firman Tuhan itu artinya pengenalan akan Tuhan yang sejati. Karena melalui memakan akan firman Tuhan, Roh Kudus merubah kita. Sehingga Kristus mulai terbentuk di dalam diri kita. Jadi Paulus mengatakan dalam kitab Galatia, orang Galatia, aku seperti seorang ibu yang mengandung supaya Kristus terbentuk di dalam kamu. Kristus terbentuk di dalam kita, mengatakan kita akan cerita siapa? Cerita Maria. Maria. Maria mengandung Tuhan Yesus. Sampai melahirkan Tuhan Yesus. Nah Bapak Gereja mengatakan, Maria ini juga dalam tanda kutip merupakan lambang orang Kristen. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi seperti Maria. Kristus hadir di dalam diri orang Kristen melalui apa? Melalui pendengaran firman. Jadi ada seorang bapak gereja yang mengatakan Maria mengandung Yesus. Itu dari telinganya. Karena Maria mendengar firman. Maria percaya dan bilang, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu, maka Yesus terbentuk di dalam tubuhnya. Nah, kita juga dipanggil untuk memakan firman Tuhan. Membiarkan Kristus terbentuk di dalam diri kita. Nah, memakan itu ada berapa tahap? Memakan ada 3 tahap. Tahap pertama apa? Mengunyah. Tahap kedua apa? Mencerna. Tahap ketiga apa? Dirubah. Jadi kalau orang makan tidak mengunyah, itu nanti bisa keselak. Ya, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia keselak ya. Bisa apa namanya, ya pokoknya tidak bagus lah pokoknya. Kalau makan tidak dicerna, tidak menghasilkan gizi. Tapi makan menghasilkan pertumbuhan. Nah kalau saudara makan tambah banyak, kok tambah lama tambah kurus ya. Nah ini mungkin kalau enggak cacingan atau yang dimakan itu racun berarti. Bukan makanan. Jadi makanan mesti menghasilkan pertumbuhan. Nah ini yang dikatakan Paulus. Injil itu ada di dalam diriku seperti di dalam bejana tanah liat. Jadi artinya firman Tuhan itu sebetulnya juga dimakan oleh Paulus. Nah makan tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari mengunyah. Nah kalau kita lihat dari cerita Yehezkiel, dari cerita Rasul Yohanes. Pada saat mereka mengunyah firman Tuhan itu rasanya manis. Jadi artinya apa? Apa artinya mengunyah firman Tuhan? Mengunyah firman Tuhan ini artinya kita memiliki kerinduan yang tepat. Kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Kita memiliki kerinduan untuk mengejar Tuhan Yesus dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah ini penting sekali. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mendengar khotbah, kita belajar Alkitab, kerinduan kita bukan pada Tuhan, tapi kerinduan kita supaya kita jadi lebih kaya, supaya kita jadi lebih sukses, supaya kita jadi lebih sehat, supaya hidup kita lebih lancar, maka kerinduan kita tidak tepat. Tapi mendengar dan membaca Alkitab itu memiliki harus dimulai dari kerinduan yang tepat. Dan kerinduan yang tepat itu adalah mengejar Tuhan Yesus. Kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah ini kerinduannya. Kalau kita punya kerinduan yang tepat, firman Tuhan yang diberitakan dari mimbar, firman Tuhan yang dibaca di rumah, itu menjadi firman Tuhan yang ada rasanya. Firman Tuhan yang manis, yang membuat kita itu mengejar Tuhan Yesus. Nah masalahnya, kita kalau kita mau jujur, apa sebetulnya yang kita kejar? Kerinduan kita di mana? Kalau kita mau jujur, kerinduan kita sebetulnya bukan pada Tuhan Yesus. Mau mengecek kerinduan kita, itu kita mesti bertanya, apa yang membuat kita paling risau? Kita kehilangan apa yang membuat kita paling risau? Nah kalau kita mau jujur, yang paling merisaukan kita itu bukan kita kehilangan Tuhan atau tidak. Bukan kita dekat Tuhan atau tidak. Tapi yang paling membuat kita risau itu uang kita di mana? Keluarga kita bagaimana? Tubuh kita bagaimana? Pekerjaan kita bagaimana? Masa depan kita bagaimana? Jarang sekali kita memikirkan Tuhan. Jarang sekali kita mengejar Tuhan. Jadi kita perlu mulai dari kerinduan yang tepat. Kita ingin merindukan Tuhan Yesus. Nah, kerinduan akan Tuhan Yesus ini dimulai atas ketidakpuasan akan hidup kita sendiri. Jadi menarik sekali, Tuhan menarik kita untuk semakin merindukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyadarkan kita untuk tidak puas terhadap hidup kita sendiri. Nah, kita seringkali melihat di dalam hidup kita sendiri, kita tidak puas. Cerita kita ini kalau difilmkan kok kurang bagus ya rasanya. Kelihatannya lebih tragis dari drama-drama Korea itu. Ya. Kok lebih sedih ya. Tidak bagus cerita kita ini. Ya. Tapi waktu kita lihat Alkitab, cerita Tuhan Yesus kok bagus ya. Kalau kita lihat diri kita, cerita diri kita dengan begitu banyak kelemahan ini tidak baik. Banyak hal yang kotor, banyak noda-noda, banyak kegagalan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ini kok ceritanya bagus ya. Nah cerita kita dengan cerita Tuhan Yesus ada samanya, ada bedanya. Samanya apa? Kita dan Tuhan Yesus sama-sama menderita. Walaupun penderitaan Tuhan Yesus lebih jauh, lebih besar. Tuhan Yesus juga menderita. Bedanya apa? Tuhan Yesus menang atas penderitaannya. Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Nah pada saat saya tidak puas akan cerita hidup saya lihat ceritanya Tuhan Yesus. Saya ingin punya cerita seperti ceritanya Tuhan Yesus. Saya ingin hidup seperti Tuhan Yesus. Nah ini suatu permulaan yang baik sekali. Kita mau mengejar Tuhan Yesus dan kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Sama seperti anak kecil. Ya, anak kecil senang kepengen jadi Superman, kepengen jadi Batman. Kenapa? Karena itu idolanya dia. Nah, kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, dengan cara menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mengejar Tuhan Yesus, pengejaran dan kerinduan akan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara bilang saudara cinta Yesus tapi tidak mau jadi seperti Tuhan Yesus, berarti cintamu kurang besar. Cinta kepada Tuhan yang begitu besar, itu akan muncul lewat apa? Kita menjadi seperti Tuhan. Oleh sebab itu kita mendengar firman, kita membaca firman Tuhan dimulai dari kerinduan seperti ini. Nah, ini namanya mengunyah. Tapi mengunyah tidak cukup. Perlu apa? Pencernaan. Nah, pencernaan itu merupakan sesuatu yang heboh. Ya. Jadi kalau kita lihat menurut ahli kimia, menurut ahli nutrisi, pencernaan di dalam perut kita itu merupakan suatu pergolakan. Pergolakan yang besar sekali di mana zat-zat makanan diserap oleh banyak senyawa kimia yang ada di dalam perut kita. Nah, pencernaan ini di dalam hidup orang Kristen itu berarti penderitaan, pergolakan. Jadi firman itu dimulai dari kerinduan, menghasilkan kerinduan, tapi harus melewati ujian. Mesti melewati penderitaan. Nah, sama seperti Paulus. Paulus bilang apa? Harta ini ada di dalam bejana tanah liat. Lalu Paulus bilang apa? Kami dianiaya, kami ditindas, kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Berarti apa? Dianiaya. Jadi orang yang mau hidup dari firman Tuhan, pencernaannya itu lewat penganiayaan. Nah, tadi saya membicarakan kepada saudara mengenai Nabi Yeremia. Yeremia waktu diutus Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku menaruh firmanku di dalam mulutmu. Kalau kita lihat, kita baca kitab Yeremia di dalam perjanjian lama, kitab Yeremia ini ada satu keunikan yang luar biasa. Satu keunikan yang luar biasa. Kalau saudara teliti membaca kitab Yeremia, ya, saudara melihat keunikan Yeremia itu adalah kadang-kadang, ya, waktu nabi berbicara, sampai titik tertentu, gak jelas lagi yang ngomong siapa ini. Nabinya atau Tuhan. Itu dalam Yeremia. Jadi pertama dia bicara soal Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel begini. Gak tahunya jadi suara dia sendiri. Dia bilang, waduh bangsaku kenapa engkau meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang dia yang mulai. Gini, tengah-tengah jadi Tuhan. Nah, ini bukan berarti Yeremia kesurupan Tuhan. Bukan. Tapi maksudnya Yeremia menjadi sehati seperasaan dengan Tuhan. Sebagaimana orang Israel menolak Tuhan, demikian juga orang Israel menolak Yeremia. Apa yang menjadi reaksi manusia berdosa terhadap firman Tuhan? Kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, manusia berdosa selalu bagaimana? Melawan firman Tuhan. Manusia berdosa selalu menganiaya firman Tuhan. Bahkan ketika firman itu menjadi manusia, firman yang menjadi daging, yaitu Yesus, dianiaya, diolok, dan disalibkan. Nah, waktu kita makan firman Tuhan, kita tetap akan mengalami apa yang dialami oleh firman Tuhan. Kita menjadi senasib dengan firman Tuhan. Saudara dan saya masih siap untuk diolok. Saudara dan saya masih siap untuk dikucilkan dari lingkungan. Untuk berani tampil beda. Nah, karena apa? Karena cerita saudara dan cerita saya, cerita kita ini dengan cerita Tuhan Yesus sudah menjadi satu. Sebagaimana mereka memperlakukan Yesus, demikian juga mereka akan memperlakukan dirimu. Seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Karena cerita sang hamba dengan cerita sang tuannya ini menjadi satu. Aku mau ceritaku seperti Tuhan Yesus. Tapi cerita seperti Tuhan Yesus adalah cerita yang melalui apa? Kematian dulu. Melalui salib baru menuju kepada kebangkitan. Bukan hanya itu, firman Tuhan ditindas oleh manusia yang berdosa, tapi firman Tuhan juga ditindas oleh keberdosaan kita. Jadi penganiayaan itu ada dua, penganiayaan eksternal dan penganiayaan internal. Penganiayaan dari luar, dari masyarakat, dari orang yang belum percaya, atau bahkan dari orang yang percaya melawan kita. Tapi penganiayaan berikutnya adalah penganiayaan dari diri kita sendiri, karena kita masih berdosa, kita masih punya kelemahan. Sehingga dari perspektif ini kita tahu, saudara. Kita tahu apa? Pergolakan di dalam menaati firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang normal. Sesuatu yang justru membuat firman Tuhan itu lebih kuat. Asal apa? Di dalam penderitaan itu kita bagaimana? Kita taat. Nah, di dalam penderitaan taat dan bersandar akan kekuatan Roh Kudus. Ini penderitaannya siapa? Siapa yang di dalam penderitaan taat dan bersandar pada Roh Kudus? Tuhan Yesus. Jadi waktu kita di dalam penderitaan, waktu kita bergumul dengan kemalasan dan dosa kita, kita taat, kita mau belajar, kita mau bersandar pada Roh Kudus, kita sudah diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Waktu kita jujur di hadapan Tuhan, saya betul-betul malas membaca firman Tuhan. Saya betul-betul sulit mengampuni musuh. Tuhan beri saya kekuatan. Saat itu firman Tuhan sudah lagi mencerna saudara. Saat itu juga firman Tuhan sudah mulai merubah. Jadi yang paling penting rahasianya itu bukan tidak adanya kesulitan. Kesulitan harus ada. Tapi kesulitan yang dihidupi dengan bersandar. Nah ini membuat kita dirubah. Nah pencernaan ini membuat kita dirubah. Kita dirubah menjadi apa? Yang ketiga, setelah ada mengecap, mencerna. Yang ketiga apa saudara? Yang ketiga kita dirubah menjadi seperti Tuhan. Jadi gizi dari firman Tuhan diserap sehingga kita menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Nah ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa bagaimana ketika orang dekat dengan kita, ketika orang menghidup bersama kita, orang ini bisa menyaksikan seperti menyaksikan Tuhan Yesus sendiri. Ada perubahan di dalam diri kita sehingga kita itu menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Berarti firman ini bekerja. Nah ini sama seperti Paulus tadi. Paulus bilang apa? Harta ini dalam bejana tanah liat. Lalu Paulus bilang apa? Kami ditindas. Tapi terakhir Paulus bilang apa? Sekalipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tetapi apa? Tubuh, tapi manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah ini pola Paulus ini juga pola makan sebetulnya. Jadi kita mengecap firman Tuhan. Kemudian kita mengalami penderitaan, pergolakan, pergumulan. Lalu apa yang terjadi? Kita justru semakin kuat. Jadi pada saat badai itu datang. Badai itu bukan cuma tidak bisa merobohkan rumah. Malah akan membuat rumah lebih kokoh. Karena apa? Karena kita sudah dibangun di atas dasar yang benar. Dan dasar yang benar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang disebut sebagai batu, sebagai dasar, itu adalah Kristus yang hidup di dalam hati kita. Yang bekerja melalui firman, sehingga kita menjadi semakin lama, semakin seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, meskipun manusia lahiriahku merosot, meskipun hidupku tidak sebaik dulu, meskipun banyak pengalaman yang menyakitkan, tetapi aku menjadi semakin kuat, karena menjadi semakin lama, semakin seperti Tuhan Yesus. Nah, ini sebabnya ya mempelajari Alkitab itu berarti kita membuat Alkitab itu merubah kita. Kita menjadi orang-orang yang diciptakan ulang. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit bumi dengan apa? Dengan firman dan roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan Allah berfirman. Sekarang orang Kristen dilahirkan baru, orang Kristen dikuduskan dengan apa? Juga dengan firman dan roh. Jadi pada saat saya dan saudara di dalam hidup kita, kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu seolah-olah di belakang itu background ada suara Tuhan. Jadilah engkau seperti gambar anakku. Ada kuasa penciptaan Tuhan. Nah, dulu kita sebagai orang Kristen, ya kita melihat Alkitab, kita berusaha untuk mengerti Alkitab. Ya. Kita berusaha untuk menjelaskan Alkitab, ini artinya apa? Ya. Alkitab berusaha menjelaskan. Nah sekarang, ya. Sekarang kita dulu menjelaskan Alkitab, kita mengerti Alkitab. Sekarang sepertinya Alkitab menjelaskan kita. Dulu kita menjelaskan Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan mesti punya tujuan untuk menjelaskan Alkitab kepada saudara. Tapi ini belum cukup. Saya juga mesti hidup sebegitu rupa sehingga Alkitab ini menjelaskan saya. Artinya apa? Artinya seperti ini. Kalau ada orang lihat saya, orang ini bisa tanya, kok kamu bisa punya kelakuan yang begitu baik? Kok kamu bisa ada perubahan yang luar biasa? Rahasianya apa? Nah, pada saat orang tanya seperti itu, saudara bilang apa? Lihat di Alkitab. Kalau kamu mau tahu hidup yang seperti ini, hidup yang menarik, hidup yang baik, lihat Alkitab, belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Dulu kita lihat Alkitab, sekarang orang lewat kita rindu untuk melihat Alkitab, untuk mengenal Tuhan. Kita membawa orang lebih kenal kepada Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan, pertama apa? Golongan kanan, golongan kiri salah semua. Yang benar itu pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman, mengalami Tuhan. Kuncinya di mana? Alkitab bilang memakan firman. Memakan firman itu artinya apa? Mengunyah, punya kerinduan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Dicerna, berarti lewat pergumulan. Baik secara eksternal maupun internal, kita kalau bergumul dengan taat, bergumul dengan bersandar akan Tuhan. Yang ketiga yang terjadi apa? Kita dirubahkan. Ya, dirubahkan sehingga kita itu menjadi apa saudara? Dalam tanda kutip kita itu menjadi iklan-iklan hidup dari Injil. Dalam tanda kutip seperti Paulus bilang, engkau adalah surat yang hidup. Bahkan Alkitab dalam tanda kutip mulai menjelma di dalam hidup saudara dan saya. Dan sekarang yang paling terakhir adalah praktisnya. Bagaimana caranya ya? Saya membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, supaya saya juga sekalian makan begitu. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kadang-kadang kita di gereja ya, kita mendengar firman Tuhan itu seperti makan permen karet gitu. Mendengar-mendengar manis-manis kemudian apa? Kemudian dibuang. Jadi tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan perubahan. Jadi bagaimana kita mencara makan firman Tuhan? Salah satu cara yang paling sederhana dan yang paling baik adalah kita dengan mendoakan firman Tuhan. Jadi menggabungkan pembacaan firman dengan doa. Nah seringkali ya, kita membaca firman apa, doanya lain. Baca orang tidak melakukan firmanku seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Kita doanya, Tuhan pekerjaanku sulit. Kok ada hubungannya ini doa sama firman Tuhan? Nah bukan berarti saudara tidak boleh doa sesuai dengan apa yang saudara mau. Tapi doa itu sebaiknya disambung dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tanpa didoakan itu tidak akan berkhasiat dalam tanda kutip seperti itu. Ya. Jadi ada satu orang pendeta ditanya. E.W. Tozer. Ya, seorang pendeta yang hidupnya kudus sekali. Dia ditanya, mana yang lebih penting ya? Baca Alkitab atau berdoa? Pendeta ini bilang gimana? Burung bisa terbang itu mana lebih penting? Sayap kiri atau sayap kanan? Dua-dua penting. Mengapa dua-dua penting? Karena berdoa itu cara kita memakan firman Tuhan juga. Dengan berdoa, firman Tuhan itu diserap, mulai dicerna. Jadi pada saat saudara membaca kitab Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya itu adalah merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Saudara berdoa, Tuhan aku ini kok gak seneng ya merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Baca Alkitab satu pasal udah ngantuk. Lebih senang lihat WA ini loh Tuhan. Lihat berita-berita WA ini. Gak apa-apa, saudara berdoa seperti itu. Dengan jujur. Pada saat saudara membaca, apakah engkau melakukan apa yang Tuhan mau? Saudara berdoa, Tuhan tidak. Hidupku tidak menjadi kesaksian yang baik. Jadi apa yang ada dalam firman Tuhan itu kita responi di dalam doa. Pada saat berdoa, itu baru kita mengerti. Sebetulnya kita belum mengejar Tuhan. Tuhan tolong supaya saya lebih rindu mengejar Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita mengerti. Sebelumnya kita belum mencerna firman Tuhan. Kita minta Tuhan tolong dalam pergumulan ini supaya saya lebih mencerna firman Tuhan. Melalui doa kita dipanggil untuk melakukan. Tuhan saya mau jadi seperti ini. Saya tidak bisa. Tuhan tolong saya. Jadi kita mendoakan firman Tuhan. Apa yang saudara bacakan, saudara doakan. Itu merupakan panggilan bagi kita semua. Nah mari kita memakai 1-2 menit ini untuk kita berdoa. Kita mau mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya diubah menjadi seperti Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bertanya. Nah, pertama, Tuhan, aku kurang merindukan Engkau. Aku kurang punya keinginan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Aku ingin menjadi seperti diriku saja. Kedua, kita berdoa. Tuhan, aku belum siap mungkin untuk menderita untuk Tuhan. Untuk bergumul melakukan firman Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Ketiga, kita berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti diri-Mu. Supaya orang kalau lihat aku, ya orang tidak jengkel, tapi puji Tuhan. Supaya orang kalau lihat aku, orang bisa lebih mengenal Tuhan. Sehingga dimuliakanlah nama-Mu lewat aku. Datanglah kerajaan-Mu juga lewat aku. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga juga lewat aku. Mau gak kita berdoa selama 1-2 menit ini? Kita mengejar Tuhan. Mengunyah. Kita mau bergumul, minta kekuatan dari Tuhan. Dan ketiga, kita mau menjadi seperti Tuhan. Mari Di dalam waktu 2-3 menit ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa, baik mengaku dosa kita, meminta kekuatan dari Tuhan, maupun berjanji kepada Tuhan untuk menjadi seperti Dia. Mari kita bersama-sama dengan hening, masing-masing kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengunyah dan mulai memakan firman itu di dalam diri kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa bukan hanya untuk diri kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Untuk suami kami, istri kami, untuk anak-anak kami, orang tua kami, teman-teman kami. Biarlah mereka juga, Tuhan, belajar untuk dirubah oleh firman-Mu. Biarlah kami dan keluarga kami masing-masing, kami bukan hanya menjelaskan Alkitab, tapi kami juga dijelaskan oleh Alkitab. Sehingga begitu orang lihat hidup kami, orang bisa kepingin lebih mengenal kami dan lebih mengenal Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan. Tuhan kami banyak kelemahan. Kami mengaku dosa kami, Tuhan. Kami kurang rindu atas Tuhan Yesus. Kami kurang mau meneladani Tuhan Yesus. Kami kurang mau membayar harga. Kami kurang kuat dan kurang berani di dalam pergumulan kami melakukan firman Tuhan. Oh Tuhan, beri kami kekuatan. Kiranya Roh Kudus-Mu dikaruniakan secara berlimpah di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami, Tuhan, merindukan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan untuk mencerna firman Tuhan. Atau secara lebih tepat, supaya kami dicerna oleh firman Tuhan. Sehingga kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan kami masing-masing, Tuhan. Hidup oleh Roh. Hidup semakin lama, semakin seperti Tuhan Yesus. Hidup kami di dunia ini tidak bisa terlalu lama. Tapi alangkah indahnya jika hidup kami membawa banyak orang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi puji-pujian yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.